1 Korintus pasai le. Cedara-cedara, sebenajih ulun hanajit ulun mututu ngon kata lage ureng yang naruh Allah. Ulun jit ulun mututu ngon kata lage ureng yang mantong udip menurut yang jikehendak lidunya. Lage ureng yang mantong manyak lam hai kepercayaan jih uba Al-Masih. Yuh masa ile, ulun hasil ulun beri kegata penajuh anuk manyak. Kon penajuh urang raya. Sebab gata gohlom sip tega kehainyan. Tema bakwa tenyopi gata gohlom sip tega kehainyan. Sebab gata mantong udik menurut tabiat secara manusia. Sebab munyo gata mantong nabi ngi ati dan tamu lo sabi kerodro. Pukuh lagenyan bukan sibago dali gata mantong udik menurut tabiat manusia. Lage urang yang hana dituri ke pota Allah. Munyo na yang pegah. Kamu setot Paulus. Dan yang lain dipegah. Kamu setot Apolos. Pekuh yang lagenyan. Gata mantong tak turut tabiat urang-urang dunia. Yang sebenaji. Sokuh Apolosnya. Dan cotema Paulusnya. Kamu nakuh pelayan-pelayan Allah. Nyangka kamu bimbing gatanyo. Ketamu iman uba Al-Masih. Kamu cuma kamu kerja buat nyangka gebrile Tuhan. Ubak kamu masing-masing. Ulun yang pula dan Apolos yang siram. Tema Allah kedroke yang pujut senaman yang timoh. Ngon lagenyan yang penting nakuh potu Allah. Sabab gop nyankuh yang putimoh. Yang pula dan yang siram hana penting. Banduanya nakuh santut. Masing-masing tema jitrimong upah menurut but yang dipebutnya. Kamu nakuh ureng-ureng yang saban kamu mubut ke Allah. Dan gata nakeh lage ladang Allah, gata-gata ban mandum nakeh lage gedung Allah cittema. Ngon carong yang gebrile Allah, ulun sibago ahli bangunan, ka ulun puduk kenaleng nibak bangunannya. Dan ureng lain jipedang gedung nibak kenalengnya. Tiap-tiap ureng harus diperhati begat-get pakriban jipedang atuh kenalengnya. Sabab Allah gedro kage kebah Isa Al-Masih, si bago sidra ureng yang hana tandingan ji ke kenaleng gedongnya, hana kenaleng yang lain. Na yang pedang atuh kenaleng yang jibuh ngon meh, yang buh pirak, na yang peguna batai pemata, na yang peguna kaya, na leng tu dan jerami. But tidra-dra ureng temaduh tekalon singoh wate Al-Masih getekalon temah. Sebab bak watenyan apui temaji peduh buat masing-masing ureng. Apui temaji jujur dan jipu tenteget ngon hana buatnya. Menyo gedung yang jipu daun legop atuh kenalengnya hana tutung wate tutut ngon apui. Ureng nyan temaji terimong hadiah haji. Tema menyo buat gop nyan tutung. Jih nyan tema rugo. Jih kedro tema selamat. Tema lagi orang yang terhindar nibak jilui apui. Pekuh gata tepe bahwa gatanya bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal dalam gata. Menyona orang yang perusak bait Allah. Allah pitemaga perusak orangnya. Sebab bait Allah nak khusus ke Allah mantong dan gata ke baitnya. Bekna mesidro orang pih jitipe drojih kedro. Menyo urang lam kawan gata merasa drojih bijaksana menurut ukuran donyanyo. Urang nyan haruh jit ke urang bangai. Mangat jinyan bit-bit jit ke urang bijaksana. Sabab, yang dianggap bijaksana le donya nakuh bangai nimbak Allah. Lam Alkitab na ditulis lagenyo. Allah gejebak urang-urang bijaksana lam cerdik awak nyan kedrok. Na lam ditulis lagenyo. Tuhan getupe bahwa pikiran urang-urang yang bijaksana nakuh pikiran yang hana meguna. Sebabnya, baikkeh na mesidra urang pih di sanjung-sanjung manusia. Sebab pepe mantong kage beri jut ke milik gata. Paulus, Apolos, Petrus, donyanyo, udep ngon mati. Jamunnyo menancit jamun yang temateka. Ban mandumnya nakuh milik gata. Gata nakuh milik Al-Masih dan Al-Masih milik pada Allah.